wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Kedelapan, pembatal syahadat yang kedelapan, mendukung orang-orang musyrik dan membantu mereka untuk melawan kaum muslimin. Wad dalilu qaulullah ta'ala, dan dalil bagi hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qauma adh-dhalimin. Artinya, barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali, maka sungguh dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ini pembatal kedelapan, sebenarnya intinya adalah loyal kepada orang kafir. Loyal kepada orang kafir. Loyal itu artinya ingin dekat, ingin menjadi teman bersama, ingin dia menjadi penolong saya, ingin saya menolong dia. Nah, ini tidak boleh dilakukan kecuali kepada orang muslim. Mencintainya dengan mengagungkannya. Ini tidak boleh dilakukan kepada oleh seorang muslim kepada orang kafir, enggak boleh. Ini pembatal keislaman. Dalil yang menunjukkan bahwa Islamnya batal, ayat tadi. Coba perhatikan artinya. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali. Wali itu adalah loyal, sebagai yang diloyali, yang dicintai, yang dimuliakan, yang ditemani. Itu namanya wali. Yang ingin selalu dekat dengannya, itu namanya wali. Maka sungguh dia termasuk golongan mereka. Lihat, sungguh dia termasuk golongan mereka. Ini yang menunjukkan bahwa loyal kepada orang kafir itu kekufuran dan menyebabkan batal syahadatnya. Taib. Di sana disebutkan oleh para ulama berbagai macam bentuk loyal kepada orang kafir. Yang pertama, yaitu mendukung orang musyrik dan membela mereka untuk melawan kaum muslimin, disertai dengan cinta. Disertai dengan cinta kepada kekafiran dan kesyirikan serta kesesatan yang mereka miliki. Ini yang pertama, mendukung orang musyrik dan membantu mereka untuk melawan kaum muslimin. Disertai dengan cinta, jangan lupa ini. Disertai dengan rasa cinta. Jadi mereka cinta kepada orang musyrik tersebut, cinta kepada kesyirikannya, cinta kepada kekufurannya, cinta kepada kesesatan yang mereka miliki. Nah, ini bentuk yang pertama, bentuk loyal kepada orang kafir. Yang kedua, bentuk loyal kepada orang kafir, menolong mereka melawan kaum muslimin, tapi tidak cinta. Tidak cinta. Jadi ada orang muslim melawan orang mendukung kaum musyrikin, melawan kaum muslimin, tapi dia tidak cinta. Lalu kenapa dia tolong, Ustaz? Karena dia tinggal di tengah-tengah orang musyrik itu. Saya beri contoh ya. Misalkan ada negara kafir. Di situ tinggal seorang muslim. Seorang muslim ini jadi tentara atau jadi polisi di situ. Nah, dia mempertahankan negaranya untuk melawan negara kaum muslimin. Paham gak maksudnya? Dia gak cinta kepada kesyirikan, kepada kekufurannya itu. Dia gak suka. Cuma karena dia tinggal di situ, dia harus membela negaranya. Nah, ini kekufuran. Ini bentuk-bentuk dikhawatirkan dia akan keluar dari Islam. Ini yang kedua. Mendukung orang musyrik melawan kaum muslimin tanpa disertai cinta. Disebabkan hanya karena dia tinggal di tengah orang musyrik tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah, atau di antara sebab, karena mereka tidak mau hijrah. Hijrah itu artinya apa? Berpindah. Berpindah dari negeri kafir ke negeri muslimin. Akhirnya mereka cinta kepada orang kafir tersebut. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Saya bacakan ayatnya. Innalladzina tawaffahumullahu, saya ulangi. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Artinya sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat yang menzalimi diri mereka sendiri, mereka berkata, kenapa kalian di sini? Atau kalian dari golongan mana? Kok kenapa kalian di tengah-tengah orang musyrik? Mereka mengatakan, kami adalah orang-orang lemah di bumi. Allah menjawab, atau para malaikat menjawab, bukankah bumi Allah itu luas? Kalian bisa berhijrah. Kenapa harus tinggal di tengah orang-orang musyrik? Nah ini. Bentuk loyal yang ketiga kepada orang kafir adalah menolong orang kafir melawan kaum muslimin tanpa terpaksa. Tanpa terpaksa. Tetapi dia membenci agama kekafirannya. Dia membenci agama kekafirannya. Jadi menolong kaum kafirin untuk melawan kaum muslimin tanpa terpaksa. Tapi dia benci kepada agama kekufuran tersebut. Bentuk loyalitas yang keempat kepada orang kafir adalah, nah ini penting ini. Perhatikan sebelum saya sebutkan, ini ada negara muslim. Negara muslim ini bersekongkol ataupun mengadakan perjanjian damai dengan negara kafir. Negara muslim mengadakan perjanjian dengan damai dengan kafir. Baik. Kemudian ada negara kafir berperang melawan negara kafir ini. Ya, dan kaum muslimin atau sebagian orang yang mengaku Islam menolong negara ini untuk memenangi negara kafir yang berdamai dengan kaum muslim. Ini enggak boleh. Dikhawatirkan mereka akan loyal kepada kekufuran. Ustaz, kan yang ditolong, yang diperangi orang kafir, bukan muslimnya. Tapi orang kafir ini mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Paham maksudnya? Jadi ada Indonesia, negara muslim, berdamai dengan sebuah negara kafir. Lalu negara kafir ini, ada negara kafir yang lain yang berperang dengan ini, berperang dengan negara kafir ini. Ada kaum muslimin di sini yang nolong. Kaum muslimin nolong untuk memerangi negara kafir ini. Enggak boleh. Kenapa? Karena di sini ada perjanjian damai dengan negara muslim. Paham ini para ikhwah? Dan itu masuk ke dalam hadis-hadis Rasul yang merupakan ancaman bagi siapa yang membunuh orang-orang kafir yang dalam perjanjian damai. Tidak mencium bau surga. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian damai, dia tidak mencium bau surga. Ini enggak boleh. Ya. Ustaz, kaum muslimin yang memerangi ini tadi datangnya dari mana? Dari sini nih. Dari negara muslim yang ini. Dia datang ke sini untuk memerangi negara kafir tadi. Enggak boleh itu. Karena negara kafir yang satu ini mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Masuk ke dalam hadis tadi, siapa yang menolong atau siapa yang membunuh orang yang dalam perjanjian damai tidak mencium bau surga. Kata-kata tidak mencium bau surga berarti dosa besar. Ya, dosa besar. Kemudian bentuk loyal yang kelima kepada orang kafir adalah mencintai mereka. Nah, ini dia. Mencintai mereka. Meskipun tidak menolong mereka melawan kaum muslimin. Mencintai mereka. Meskipun tidak menolong mereka melawan kaum muslimin. Dalil-dalilnya diantaranya surat Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum wa ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Kamu tidak mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling kasih mengasihi dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini enggak mungkin. Kalau ada orang beriman kepada Allah dan hari akhir saling kasih mengasihi dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka ini tidak akan kamu dapati. Meskipun orang ini adalah bapaknya, anaknya, kerabatnya, istrinya, tetap tidak boleh saling cinta mencintai. Ya, tidak boleh. Ini bentuk loyal kepada orang kafir. Kemudian, nah, di sini ada masalah-masalah. Itu sudah selesai bentuk loyalnya. Ada masalah dalam permasalahan loyal kepada orang kafir. Hukum menikah dengan lelaki kafir. Ini tentunya bagi wanita muslimah. Hukum menikah dengan lelaki kafir. Ini ujian tersendiri ya pada ikhwah bagi seorang wanita muslimah. Apabila hatinya terpaut kepada laki-laki yang kafir. Wah, ini berat. Karena cinta itu buta. Ya. Dia kalau sudah terpaut kepada laki-laki dan qadarullah itu adalah kafir, berat sekali. Makanya dalam tanda kutip, tidak heran kita lihat orang-orang yang wanita-wanita yang sudah mencintai seorang lelaki padahal dia adalah kafir, dia tetap mempertahankan cintanya. Kenapa? Karena dia sudah cinta. Tidak ada jawaban lain, saya mencintainya. Maka ini bahaya sekali. Maka berdoa kepada Allah agar dihilangkan dari ujian ini. Ujian mencintai dengan cinta yang diharamkan, yaitu seorang muslimah mencintai lelaki kafir. Nah, apa hukumnya? Haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahi atau menikah dengan lelaki musyrik sampai mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'iznihi. Dan sungguh hamba budak yang diperjualbelikan yang beriman lebih baik daripada seorang musyrik meskipun mempesona kalian. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada neraka dan Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun lelaki muslim menikah dengan wanita kafirah atau wanita musyrikah, maka boleh dengan dua syarat. Yang pertama, wanita tersebut afifah, yaitu suci. Bukan wanita yang biasa memperjualkan kemaluannya kepada laki-laki yang bukan mahram, kepada laki-laki yang bukan mahram tanpa hubungan yang sah. Yang kedua, hendaknya dia dari ahlul kitab, yaitu kaum Yahudi ataupun wanita Nasrani. Wanita Yahudi ataupun wanita Nasrani. Hal ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. Hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik dan sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian wahai kaum muslimin, dan sembelihan kalian wahai kaum muslimin halal bagi mereka, yaitu ahlul kitab. Dan dihalalkan juga wanita-wanita yang suci dari kaum beriman dan wanita-wanita yang suci dari ahlul kitab sebelum kalian. Kata-kata suci di sini maksudnya adalah bukan wanita yang suka menjajakan kemaluannya kepada laki yang bukan mahramnya. Ini dua. Ya, ini dua syarat bagi wanita. Masalah lain yaitu memberikan hadiah kepada orang kafir, apa hukumnya? Terutama kalau dia berbuat baik kepada kita. Terutama ini yang sering dalam permasalahan dagang. Ada kolega dagang, dia berbuat baik kepada kita. Bagaimana, apakah kita boleh memberikan hadiah kepadanya? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, boleh. Dengan syarat hanya sebatas membalas jasa yang pernah dia lakukan kepada kita tanpa ada rasa cinta. Dengan syarat hanya sebatas membalas jasa yang pernah dia lakukan kepada kita. Hal ini berdasarkan surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, tidak mengusir kalian maksudnya. Hendaknya kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang kafir buat baik kepada kita, balas kebaikannya. Kalau ada orang kafir memberikan hadiah kepada kita, balas dengan hadiah juga. Itu keadilan. Dan itu tidak merusak akidah. Tetapi ingat, ayat ini sering dipelintirkan oleh sebagian orang. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Bahwa bolehnya mengucapkan hari raya orang kafir. Ini haram, enggak boleh. Tidak benar dengan ayat ini. Mereka mengatakan, kita kan harus adil. Mereka kan tidak memerangi kita. Kita harus adil, harus rukun beragama, dan semisal. maka kita katakan itu bab tersendiri. Bab tersendiri apa? Ada larangan khusus untuk ikut partisipasi, ya, andil, ikut andil, walau secuil pun dalam perkara hari raya mereka. Haram. Ada dalil khusus. Ya. Dalil khususnya banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ummatin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap dari umat dari kalian kami jadikan syirah, syariat tersendiri, tata cara beragama tersendiri, enggak boleh digabung. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Madinah, datang ke kota Madinah, melihat kaum Yahudi, mereka dan kaum orang-orang Nasrani atau orang-orang maksud saya Ansar mempunyai hari raya. Rasulullah SAW mengatakan, "Mahadan, dua hari ini kalian bersukacita, ada apa dengan dua hari ini?" Maka mereka mengatakan, "Kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah." Kita di masa jahiliyah sering merayakan dua hari ini sebagai hari raya kita, sering bersuka cita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma." Allah telah menggantikan, lihat, menggantikan dua hari tersebut yang lebih baik daripada dua hari tersebut, yaitu Yaumul Adha dan Yaumul Fitr. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitr. Makanya hari raya itu sebenarnya kedadak guringan. Ya. Sudah salat Idul Fitri, makan kenyang, guring. Enggak, dia sebenarnya suka cita. Ya, saya pengen di Masjid Imam Syafi'i kalau hari raya ini ngadakan panjat pinang. Ya. Lari karung, tarik tambang. Mbah tuh nyari guringan. Ini para ikhwah. Kemudian yang masalah ketiga, permasalahan bermuamalah secara duniawi dengan orang kafir, seperti jual beli, bersyarikat dalam berdagang, boleh tidak? Maka jawabannya, dari mulai semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini, tidak ada larangan untuk berjual beli dengan orang-orang kafir. Nah, ini sedikit saya menyinggung masalah boikot. Sering ada semangat yang tidak pada tempatnya. Tidak boleh membeli di sana, jauhi membeli di mana begitu ya. Tidak boleh demi menghidupkan perekonomian kaum muslimin. Maka kalau seandainya kata-kata tidak boleh itu menunjukkan kepada keharaman, maka ini perlu dalil. Karena asal hukum berjual beli dengan orang kafir mubah, boleh dilakukan oleh Rasulullah dan sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di sinilah kadang-kadang bedanya manhaj salaf, dakwah salaf dengan dakwah yang lain. Dia bukan hanya modal semangat, tetapi dibangun di atas dalil. Dan kadang-kadang kita dituduh antek-antek Yahudi dan semisalnya. Beli produk, beli makanan di sebuah tempat yang terkenal, mungkin itu adalah produknya orang Yahudi. Maka tidak terlarang secara hukum syar'i. Terlarangnya kapan? Kalau seandainya menimbulkan loyal. Terlarangnya kapan? Kalau seandainya memang penjualan tersebut untuk mendukung orang-orang kafir melawan kaum muslimin, ini baru terlarang. Adapun desas-desus, isu, maka ini tidak terlarang. Terlarangnya kapan? Kalau seandainya dia halal, dia haram, disembelih dengan cara yang haram. Kalau seandainya misalkan fried chicken gitu ya, saya tidak menyebutkan depannya, ayam goreng misalkan, maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa kita membelinya dengan catatan-catatan yang sudah saya sebutkan tadi. Ngopi di sebuah tempat kopi yang terkenal dengan orang musyrik atau terkenal dengan produk itu adalah Yahudi misalkan. Bahkan sampai dibom misalkan. Orang asik-asik ngopi dibom. Ya. Maka ini para ikhwah, kalau seandainya itu yang ngebom dari kelompok kaum muslimin dengan atas nama jihad, maka ini keliru. Ya, keliru. Harus belajar fikih jihad dulu. Intinya boleh saling bertukar barang, bertukar jual beli antara orang-orang kafir dengan orang-orang muslim. Itu mubah. Selama tidak mendatangkan loyalitas dan juga menghinakan kaum muslimin, seperti itu. Baik, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat permasalahannya adalah menggunakan orang kafir yang ahli dalam bidangnya untuk kepentingan kaum muslimin. Menggunakan orang kafir yang ahli dalam bidangnya untuk kepentingan kaum muslimin, maka ini boleh. Ya. Tidak ada yang ahli dari kaum muslimin kecuali orang kafir ini, maka boleh. Contoh misalkan arsitektur masjid, ya, ataupun peralatan sound system masjid. Saat itu mungkin tidak ada yang ahli dari kaum muslimin. Ada yang ahli banget, tapi dia kafir. Maka boleh. Termasuk di dalamnya adalah arsitektur masjid An-Nabawi. Ada yang mereka, orang sebagian dari mereka, ahlinya. Tapi kemudian pada akhirnya mereka masuk Islam. Asalnya kafir. Bekerja hanya sebatas profesionalisme. Profesionalitas. Maka boleh ini. Ustaz, bukankah tidak boleh masuk ke dalam kota Madinah, kota Mekah? Maka boleh dengan catatan ada keperluan kemudian dia keluar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Permasalahan selanjutnya. Berbakti kepada orang tua kafir. Maka ini boleh. Yang tidak boleh adalah mencintai mereka, walaupun orang tua. Beda ya, antara berbakti, sekedar bakti, tapi tidak cinta. Ya, istri melayani suaminya. Dia layani suaminya dengan sepenuh, dengan segenap raganya. Tapi dia tidak mencintai istrinya, dia tidak mencintai suaminya. Beda dengan seorang istri yang melayani suaminya dengan sepenuh hati. Maka sama dengan masalah ini. Seorang anak bakti berbuat baik kepada orang tua dengan sepenuh jiwanya, maksudnya sepenuh raganya. Tapi masalah cinta tidak boleh dia cinta kepada orang kafir. Walaupun itu bapak ibunya, gak boleh cinta. Dia harus membenci pelaku kekafiran dan kekafiran yang dilakukannya. Karena itu inti Islam. Itu inti Islam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah berfirman dalam Al-Quran, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانِ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya yang mengandungnya lemah kemudian bertambah lemah, disapih setelah 2 tahun. Hendaklah manusia tersebut bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dan kepadakulah tempat kembali. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku di atas sesuatu yang tanpa ilmu, maka janganlah taati kedua orang tuamu. Tetapi tetaplah berbuat baik kepada mereka berdua di dunia. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi tidak boleh kita mentaati mereka, tetapi tetap berbakti kepada keduanya dengan baik. Surat Luqman surat ke-31 ayat 15. Masalah yang keenam. Ini penting. Ini enggak main perasaan. Ini main dalil. Boleh kaum muslimin melakukan namanya mudarat kepada orang kafir agar kaum muslimin terlepas dari keburukan orang kafir tersebut. Boleh melakukan mudarat. Nanti saya akan jelaskan apa itu mudarat. Mudarat kepada orang kafir agar kaum muslimin terlepas dari keburukannya. Misalkan sebuah negara muslim melakukan kunjungan kepada negara kafir, kemudian bersantai-santailah di sana pemimpin negara ini, kemudian berbincang-bincanglah di sana dua pemimpin ini, padahal ini muslim, padahal ini kafir, dengan tujuan pemimpin negara ini ingin agar negara yang di sebelah sana tidak diperangi oleh negara kafir ini. Ya, dilobi. Negara kafir ini dilobi. Ini boleh untuk menyelamatkan kaum muslimin. Ya, dan saya sangat melihat sekali Arab Saudi sangat cantik berperan dalam hal ini. Arab Saudi pergi ke Amerika, Arab Saudi pergi ke Rusia, Arab Saudi pergi ke sana, ke sana. Agar bagaimanapun ketika seseorang berhadapan dengan orang lain, berbeda dengan ketika jauh dengan orang lain. Ini namanya mudarat. Dan mudarat itu boleh tatkala keadaan terpaksa agar menahan keburukan orang-orang kafir. Itu namanya mudarat. Asal hukumnya enggak boleh. Ya, bercinta-cintaan dengan orang kafir, kasih sayang, sekuat-sekuatan dengan orang kafir. Saya baru dengar ada istilah dari Mas Irsyad, niqab squat, squat niqab. Orang-orang pakai cadar tetapi sukanya nongkrong-nongkrong. Nongkrong makanan di mana, warung mana. Ya, saya jelaskan bahwa berhijrah bukan seperti itu bentuknya. Hijrah itu lebih bertakwa, lebih berilmu. Bukan hanya sekedar geng-gengan. Bukan berarti salah kalau ingin makan di sebuah warung mana, tapi dijadikan sebagai sebuah kelompok, makanan di situ, kemudian kena pindah di tempat yang lain. Ini tidak benar. Baik. Yang ke-9. Penulis hafizahullah taala berkata, "At-tasi'u man i'taqada anna ba'd an-nasi yas'u al-khuruj 'an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi' al-Khadir al-khuruj 'an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir." Barang siapa yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia diberikan kelonggaran untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Wa man yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik di sini. Asal pembicaraan ini adalah yang sering Bapak Ibu dengar, yaitu risalah Nabi Muhammad SAW itu umum. Ya. Universal, global, menyeluruh, meliputi seluruh jin dan manusia. Ini intinya. Maka apabila ada orang yang bisa mengatakan bahwa dia keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka ini kafir dia. Dalil yang menunjukkan keumuman risalah Nabi Muhammad SAW, surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah bagi kita. Risalah Nabi atau akidah, bukan kaidah. Akidah bagi kita. Risalah Nabi umum untuk seluruh jin dan manusia. Otomatis semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, maka pada saat itu seluruhnya harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih. Bahkan para ikhwah dirahmati oleh Allah, kalau seandainya Nabi Musa hidup, tidak ada keluasan bagi Nabi Musa kecuali mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada beberapa kertas dari kitab Taurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengingkarinya, kemudian berkata, "Amutahawwikuna ya Ibn al-Khattab? Apakah engkau mau berpaling dari agama Islam wahai Ibn al-Khattab dengan memegang kitab Taurat tersebut? Law kana akhi Musa hayyan ma wasa' illa tibai." Kalau seandainya saudaraku Nabi Musa masih hidup, maka tidak ada keluasan baginya kecuali harus mengikutiku. Para nabi seluruhnya, kalau seandainya hidup semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, harus ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dalil yang sangat kuat bahwa Yahudi Nasrani tidak sah keimanannya. Dan ini bantahan kepada yang menyatakan semua agama sama. Lihat dalilnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. La yasma'u bi Yahudiyun wa la Nasraniyun, thumma la yu'minu billadhi ursiltu bihi, thumma la yu'minu billadhi ursiltu bihi illa dakhalanna. Tidaklah mendengar akanku seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kemudian ia tidak beriman kepadaku dan kepada apa yang aku bawa, melainkan ia menjadi penghuni neraka, melainkan ia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya yang sering diangkat oleh orang-orang yang suka khurafat, yaitu bermimpi bertemu dengan Nabi Khadir, kemudian diberikan amalan-amalan oleh Nabi Khadir. Yang benar adalah namanya Nabi Khadir. Kalau Haidir kawan TK ulun. Ya. Khadir namanya. Mimpi, di dalam mimpi itu dapat syariat, mengerjakan amalan ini, mengerjakan amalan itu, mengucapkan amalan ini, maka ini mimpi harus ditimbang dengan dalil. Ya, harus ditimbang dengan dalil. Dan kita kaum muslimin tidak boleh menjadikan mimpi sebagai ajaran. Kecuali nabi. Ru'yal anbiya'i haqqun. Mimpinya para nabi itu adalah benar adanya. Tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Kecuali sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mimpi pian mimpi Tuhan guru siapa aja. Kalau seandainya diberikan amalan, maka tidak boleh diamalkan kecuali yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Bahkan kalau seandainya mengaku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam mimpi tersebut dia mendapatkan amalan dari yang mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan amalan tersebut belum ada dalam Al-Qur'an dan hadis, maka tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena al-yawma akmaltu lakum, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Ustaz, bukankah yang kita lihat dalam mimpi itu Rasulullah? Dan kalau seandainya seseorang bermimpi Rasulullah, maka syaitan tidak akan pernah bisa memisalkan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis sahih, "Man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka dia benar-benar telah melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak bisa memisalkan dirinya denganku. Maka kita katakan, betul. Kalaupun yang kamu lihat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syaitan tidak akan pernah bisa memberikan apa? Memisalkan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak boleh mendatangkan syariat baru. Dan kalau itu benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah mendatangkan syariat baru. Kenapa? Karena berarti kalau seandainya ada syariat baru dengan mimpi itu, meskipun yang dilihat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti bertentangan dengan ayat al-yauma akmaltu lakum. Maka jangan percaya orang yang ngaku bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan jaga, kemudian memberikan amalan yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Enggak boleh kita percaya. Karena kalau bisa dipercaya itu berarti sahabat baru. Ya, sahabat baru, sahabat milenium. Baik. Yang ke berapa? 10. Berpaling dari agama Allah. Ya, al-i'rad 'an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Wa ad-dalilu qawlullahi qawluhu ta'ala wa man adhlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Ke-10. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mempelajarinya. Tidak pula mengamalkannya. Dalil bagi hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang diingatkan tentang ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling. Nah ini, lihat kata-kata dia berpaling. I'rad, berpaling dari agama Allah. Sungguh kami akan membalas orang-orang berdosa. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mengamalkannya atau tidak mau mempelajarinya. Nah ini banyak nih ya di tengah masyarakat. Saya kemarin dapat pertanyaan-pertanyaan. Salah satunya adalah, Ustaz, bagaimana menghadapi bapak saya yang dia itu tidak sholat, tidak puasa, kemudian tidak tahu baca Quran, kemudian dia kalau seandainya nonton TV itu kalau ada ceramah diganti channelnya, tidak mau nonton ceramah, benci terhadap agama Islam, dan kalau dinasihati marah. Ini khawatir masuk ke dalam ayat ini. Orang yang i'rad, ya, thumma a'rad 'anha, kemudian dia berpaling darinya. Ya, hati-hati ya, termasuk daripada hidayah ini. Hidayah. Kadang ada orang ateis, saya beberapa kali nonton video tentang orang ateis. Saya berpikir kemudian setelah itu, alhamdulillah. Dan kita waktu kuliah itu ada materi kuliah itu al-firq, kelompok-kelompok Islam sempalan yang menyempal dalam Islam dan menyimpang dari agama Islam. Itu setiap kali syekh dosen kita masuk, kita ngelus-ngelus dada bersyukur kepada Allah. Kok ada manusia begini sesatnya? Al-Qur'annya jelas, hadisnya Rasulnya jelas, kok ada manusia seperti ini sesatnya? Baik itu kelompok-kelompok agama yang menyimpang atau kelompok-kelompok Islam sempalan yang menyimpang. ada yang enggak sholat, ada yang mengatakan dirinya Tuhan, ada yang mengaku menyatu dengan Allah, ada yang mempercayai Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan, dan semisalnya. Ada yang mengaku dirinya menitis, Allah menitis kepada dirinya. Pokoknya ngelus-ngelus dada. Ya Allah, alhamdulillah Allah tidak memberikan itu kepada kita. Makanya kan ada doa dari Umar bin Khattab, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ini bagus dibaca. Ya Allah, jangan jadikan musibah untuk kami dalam masalah agama kami. Itu maksudnya adalah syubhat yang masuk dalam agama. Syubhat. Ya, menyamakan semua agama sama. Murka dengan dakwah tauhid, tidak suka syariat Allah. Kan ada baru-baru orang tidak suka syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak suka Al-Qur'an, tidak suka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghinakan surga neraka. Ya, ini syubhat para ikhwan. Dan itu permasalahan hidayah. Tidak suka sholat berjamaah, merasa berat sholat berjamaah. Tidak suka mengeluarkan zakat. Alhamdulillah. Ada orang pernah nanya kepada saya, Ustaz, saya sekarang pulang dari Arab Saudi. Waktu itu dia bukan orang Indonesia. Saya seorang perempuan. Saya sudah lama bekerja di rumah sakit. Kemudian saya ingin pulang sekarang ke negara saya, Ustaz. Dan alhamdulillah saya bawa bekal yang banyak. Baik. Saya tidak akan bekerja lagi, saya hanya menggunakan uang saya itu saja untuk saya dan ibu saya. Saya ingin merawat ibu. Maka pertanyaan saya, wajibkah saya setiap tahunnya zakat? Saya katakan wajib, Bu. Kenapa? Karena hartanya kalau sampai nisab melalui satu haul wajib zakat setiap tahunnya. Ustaz, berarti zakat ini memeras orang. Ngomong begitu. Zakat ini memeras orang. Itu proses hidayah loh pada ikhwan. Ada orang mengatakan seorang pedagang, "Heh, ini sholat berjamaah ini mau uyuhi orang aja." Kenapa? Karena bagi pedagang harus tutup, buka toko dan semisalnya. Maka ketika Anda tidak punya itu, tidak punya perasaan itu, bersyukurlah, itu hidayah dari Allah. Ada orang yang membenci syariat poligami, ada orang membenci syariat, enggak boleh benci, itu syariat Allah yang mulia. Haram untuk dibenci. Ustadznya dibenci yang berpoligami. Maka lihat, dakwah-dakwah yang dibangun tidak didasari dalil, itu tidak akan kokoh dia. Nanti jamaahnya meninggalkan ustadznya. Nah, itu kan terbukti. Dakwah yang cuma dari perasaan, tidak dakwah tauhid, tidak dakwah dalil. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk daripada orang yang i'rad. Nah, perhatikan, kemauan kita belajar ilmu agama itu termasuk daripada menghadap agama. Adapun berpaling dari agama, yang tidak mau belajar ilmu agama. Apalagi nih, kawan-kawan ulum setetangga dari masjid nih. Ya, ada kajian di masjid Imam Syafi'i, maka mau tidak mau harus hadir selalu. Kang Majid. Ya. Gak boleh malas. Karena takutnya i'rad nanti. Apalagi nang White House tuh. Kakaulun sekong tuh. Ya. Hitungannya lebih berat dibandingkan yang datang dari Kayu Tangi, semisal ke Kamil datang sini, dengan yang lebih dekat. Hitungannya lebih berat loh. Kalau seandainya orang dari Kayu Tangi tidak datang, kemudian yang di sini tidak datang, hitungannya beda. Yang dari Kayu Tangi mungkin uyu, mungkin macet, mungkin ini. Sedangkan yang di sini 20 langkah, ulun sering menghitung ini 20 langkah rumah ulunnya 20 langkah. Ini, hati-hati yang malas nuntut ilmu, perbaiki niatnya. Obat dari malas nuntut ilmu, perbaiki niatnya. Ya. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam i'rab ini, yaitu berpaling dari agama Allah. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Ini termasuk daripada penyebab kepada kekufuran. Tapi kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Inilah 10 perkara yang termasuk pembatal-pembatal kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka barang siapa terjerumus pada suatu darinya dan kita berlindung kepada Allah dari hal itu, niscaya batal tauhidnya, hancur keimanannya, dan tidak mengambil manfaat dari ucapannya la ilaha illallah. Meskipun mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, 1000 kali, kalau dia melakukan pembatal-pembatal ini, maka batal la ilaha illallahnya. Dan saya sering mengatakan, laisa syai'un a'zama min la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba di dunia dibandingkan ucapan la ilaha illallah. Dia bisa meyakini la ilaha illallah. Maka sungguh sangat kerugian besar apabila batal syahadat la ilaha illallahnya. Para ahli ilmu telah menyebutkan secara tekstual bahwa tidak ada perbedaan pada semua pembatal-pembatal ini antara orang bermain-main atau sungguh-sungguh atau orang yang takut kecuali dipaksa. Ini enggak ada bedanya. Dari 10 ini mau dia main-main, mau dia beneran, tetap batal kalau dia mengerjakan 10 ini. Contoh misalkan ngolok-ngolok agama. Itu kan sering lawak-lawak di TV-TV. Ngolok surga, mengolok malaikat, ya, ngolok-ngolok agama, ngolok iblis, ngolok neraka, ya, memisal-misalkan itu. Meskipun tidak ada niatan, main-main, ataupun sungguh-sungguh, maka kena. Ngolok-ngolok agama misalkan, seperti di zaman orang Nabi Muhammad SAW. Mereka kan habis mengatakan, ma ra'ayna ha'ula arghaba butunan wa akdzaba alsunan wa ajbana 'inda liqa. Kami tidak pernah melihat orang-orang yang lebih besar perutnya buncit-buncit, ngomong tuh suka dusta, ketemu musuh pengecut. Orang ini mengatakan sifat-sifat itu untuk Nabi dan para sahabatnya. Lalu ada sahabat yang mendengar, diadukan kepada Rasulullah. Orang ini minta maaf kepada Rasulullah SAW yang mengolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabatnya tadi. Dikatakan perutnya buncit, suka ngomong doang, kemudian kalau ketemu musuh pengecut. Maka orang ini mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, maafkan kami. Kami cuma ngobrol santai-santai, enggak ada niatan ingin ngolok-olok. Maka apa kata Rasulullah? Qul, katakan wahai Nabi Muhammad. Allah langsung turun. Abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah, Rasul Allah, kalian mengolok-olok? Makanya kemudian Allah berfirman, la tahtadiru, enggak ada alasan bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Telah kafir kalian setelah keimanan kalian. Syekhul Islam mengatakan, ajma'al ulama, para ulama bersepakat, ala anna man istahza'a bid-din hazilan aw jaddan kafara ijma'an. Kaum muslimin bersepakat bahwa siapa yang mengolok-olok agama, baik itu dengan benar-benar atau main-main, kafir secara ijma' oleh kaum muslimin. Oleh para ulama kaum muslimin. Enggak ada alasan. Oh, saya kan cuma nyari duit. Ini sesuai dengan skenario. Enggak bisa. Nanti sudah ngolok-ngolok agama. Bisa dimaklumi ini, Pak Ikhwan. Maka di sini yang disebutkan oleh penulis bahwa orang-orang main-main, sungguh-sungguh orang yang takut, ini enggak boleh. Ya, orang yang kecuali orang yang takut dipaksa. Ada senjata, kemudian dia melakukan 10 ini. Ya. Itu pun yang dipaksa, yang memaksa benar-benar sanggup untuk melakukan keburukan. Kalau yang memaksa anak kecil, enggak boleh. Ayo kamu kafir, kata anak kecil. Ya, dipaksa, orang tuanya dipaksa. Ini enggak boleh. Ya. Semua pembatal itu merupakan yang terbesar bahayanya dan paling banyak terjadi. Patut bagi setiap muslim untuk mewaspadainya dan takut atas dirinya. Kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang mendatangkan kemarahannya, kepedihan siksanya. Kita memohon pula kepadanya untuk memberi taufik kita semua terhadap apa yang diridainya, menunjuki kita dari semua kaum muslimin dan semua kaum muslimin kepada jalannya yang lurus, dan sungguh Dia Maha mengabulkan doa dan Maha dekat. Alhamdulillah. Selesai para ikhwah bab yang ke-35, dan insyaallah taala bab yang ke-36 kita membahas tentang penyimpangan dalam masalah berzikir. Salah satunya adalah berzikir dengan lafaz, satu lafal saja yang tidak ada artinya, atau bukan kalimat yang sempurna ketika dilafalkan sebagai zikir. Maka ini boleh atau tidak kita akan bahas insyaallah taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.